الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الفاتحة. Monggo kali disambi-sambi. Sambi. Bau-bau. Oke, betul. Halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Segala puji adalah bagi Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atas hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya dengan Al-Qur'an itu Nabi menjadi nadhir, orang yang senantiasa memberikan kewaspadaan lil alamin kepada manusia seluruh alam. Wa atahullahu al-mulka wal hikmah. Allah anugerahkan kepada hambanya itu al-mulka kekuasaan, wal hikmata dan ilmu. Ilmu tanpa kekuasaan ibarat mata tanpa kaki. Kekuasaan tanpa ilmu ibarat kaki tanpa mata. Iso mlaku tapi nabrak-nabrak. Ilmu tanpa kekuasaan iso melek tapi gak iso melaku. Makanya harus kedua-duanya. Wa atahullahul mulka wal hikmah. Pas sudah sampean punya ilmu dan punya kewenangan menjadi kajur, itu pas. Al-mulka wal hikmah. Pinter tok gak punya, tapi yang namanya kekuasaan, bagaimana orang itu punya kekuasaan mempengaruhi orang lain untuk dibawa pada misi, keyakinan, idealisme yang dia miliki itu. Itu namanya kekuasaan. Kadang-kadang secara formal dia enggak menjabat, tapi mampu mewarnai, menguasai, mampu mempengaruhi. Itu namanya juga punya kekuasaan. Wa'allamahu mimma yasha', dan Allah ajarkan kepada hambanya itu dari sebagian ilmu apapun yang Allah kehendaki. Nah, sebetulnya diberi harta, diberi jabatan, diberi ilmu, itu yang paling berharga kalau kita diberi ilmu. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa dianugerahi ilmu, benar-benar dia telah diberi anugerah kebaikan yang sangat banyak. Khuyyira Sulaiman bainal ilmi wal mali wal mulki fakhtarol ilma. Akhirnya apa? Fa'utiya al mulka wal mala. Nabi Sulaiman disuruh memilih bondo ponyo, kok bondo ponyo. Apa? Nah, ilmu apa harta, apa kekuasaan. Akhirnya dia milih ilmu. Akhirnya karena ilmu dia raih, kekuasaan dia dapat, kekayaan pun juga dia dapat. Ini pilihan yang benar itu sebetulnya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, nah, saya sampean itu mestinya idealismenya tetap ke sana, peningkatan ilmu. Nah, kalau orang itu berilmu, yakin, mantap, benar, akhirnya bijak. Itu. Kalau bisa, monggo sugih, tapi tetap orientasinya ya keilmuan. Monggo profesor jadi makelar kan ya, nggak pantas ya. Kiai jadi makelar nggak pantas. Pokoknya itu ilmu. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa ta'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan Munira, wahai Nabi, sungguh kami mengutusmu untuk menjadi saksi. Kalau menjadi saksi itu menjadi, berarti mendapat kepercayaan. Ini saksi pengadil ketika orang ribut-ribut begini, ternyata sampean yang dipercaya menjadi saksi. Artinya orang percaya pada kredibilitas sampean, pada kemampuan sampean, dan pada keamanahan sampean. Itu moral, mental, keilmuan, dan pengaruh itu sampean pegang, Islam pegang, sehingga Islam pun mampu, umat Islam mampu menjadi saksi, litakunu syuhada'a 'alannas. Kalau enggak punya itu, kata saya tadi, enggak mungkin mereka dipercaya umat lain menjadi apa? Menjadi saksi. Ini gitu. Ternyata saksi itu enggak sesederhana yang kita bayangkan. Kalau kita dipercaya jadi saksi, berarti orang percaya akan moralitas kita. Orang percaya akan kemampuan kita. Orang percaya akan reputasi kita. Karena itu kita pun dipercaya menjadi saksi. Litakunu syuhada'a 'alannas. Nah, saiki modele iku yashhaduna wa la yastashhadun. Nanti kan Nabi kan jawab begitu. Sa'ati 'ala ummati zamanun. Nanti akan ada zaman pada umatku suatu era di mana ada kaum-kaum yashhaduna wa la yastashhadun. Nonyol-nonyol menawarkan diri menjadi saksi. Menjadi orang yang paling terdepan, jadi DPR, fotonya dipasang di mana-mana. Padahal mereka enggak punya kemampuan sedikit pun untuk itu. Wala yustashadun, padahal tidak diminta, mampu pun tidak. Ya, sayang kalau begitu. Nah, yang diperintah itu apa? Litakunu syuhada. Ya, oke. Nah. Ya. Ini iya nomor satu belum tentu jadi. Orang Duro yang sudah tercerahkan oleh Gus Dur. Ya. Ya ayuhan, ya ayuhan nabiyu inna arsalnaka syahidan. Terus apa faktor terpenting sehingga orang itu layak diangkat menjadi saksi atas seluruh umat yang lain? Sebetulnya pertama masalah amanah, sidik dan amanah. Yang lain itu nanti-nanti. Moralitas, mentalitas guru itu yang paling utama. Ketika kita itu dikenal luas sekalipun enggak pernah bohong, sekalipun enggak pernah ingkar janji, enggak pernah khianat, lalu kita mendapat kepercayaan karena itu. Nah, itu nanti perkara ilmu lain yang mendukung itu sambil jalan pun bisa. Niru Kanjeng Nabi, apa warasatul anbiya itu sebetulnya itu, sitik amanat itu. Nah, syukur-syukur juga tablek dan apa? Fatona. Tablek itu terusan amanah itu terusan dari sidik. Orang sidik terus lama-lama mendapat kepercayaan amanah. Orang dipercaya terus, enggak pernah melihar, enggak pernah khianat, lama-lama karena dia senantiasa tablek, terbuka, enggak ada satupun yang dientit, enggak ada satu informasi pun yang disembunyikan. Tablek terbuka, informasi keuangan, informasi apa, hatta informasi asmara pun kadang juga enggak ada yang ditutup-tutupi. Sehingga istri enggak pernah ragu, enggak pernah curiga, memang enggak ada yang ditutup-tutupi. Itu tablet. Nah, terus yang ilmu nanti-nanti aja, profesionalitas itu nanti, fatona. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Syahidan itu harus memenuhi itu semua. Wa mubasyiron wa nadhiron. Pemubasyiron memberikan kabar gembira, wa nadhiron juga memberi peringatan. Ketika orang itu sudah berposisi paling atas, kayak kamera yang paling atas itu tahu mana-mana. Karena dia ada di paling atas, sorotnya itu bisa kemana-mana. Pengalamannya luas, ilmunya, informasi apapun dia tahu. Nah, orang yang begitu itu dia akan mampu mubasyiron wa nadhiron, karena wawasannya luas. Jangan begini, karena di Amerika itu ketika orang-orang begini nanti begini. Jangan lakukan itu, sejarah telah membuktikan dulu umat ini begitu ketika punya mentalitas seperti itu, akibatnya seperti itu. Nah, itu kalau ilmunya enggak cukup, wawasannya enggak luas, kredibilitasnya enggak diakui, ya enggak bisa tahu orang bisa mubasyiron wa nadhiron. Ya jawur lah ya. Menurut hemat saya nah iya pokoknya sahihkan dulu. Wa ta'iyan ilallahi bi'idnih, dan senantiasa mendakwahkan orang kepada Allah. Bi'idnih juga dengan izin Allah. Itu bukan ta'iyan ila nafsi, bukan ta'iyan ila maslahatihi, bukan ta'iyan ila hizbihi. Tapi ta'iyan ilallah. Ini saya tetap setuju dengan Gus Dur, jangan mencampur aduk agama dengan politik. Kalaupun itu harus diberi nama sekuler, enggak apa-apa sih. Pokoknya prinsipnya agama jangan dicampur aduk dengan politik. Tapi lek sekuler, wah semua jeneng netelot sekuler ta apa, pokoknya begitu. Situasi seperti ini enggak memungkinkan. Ketika kepentingan banyak, aliran juga banyak, partai juga banyak, masing-masing mengklaim dirinya partai Islam, apa yang lain partai kafir. Masing-masing mengklaim ini untuk kepentingan Islam, apa yang lain kepentingan kafir. Yang hakikatnya akhirnya ya kursi. Nah, supaya aman agama tidak, enggak ada tasyisud din, enggak ada unsur mempolitisir agama. Sudah, agama jangan campur politik. Pokoknya beginilah, kalau Gus Dur itu begini. Agama itu diyakini, dimasukkan dalam hati, dijadikan semangat mendorong moralitas kita. Jadi menjiwai perilaku dan ilmu terjiwai agama, perilaku terjiwai agama, tutur kata seminar pun terjiwai agama. Begitu. Diyakini dan menjadi pendorong itu semua. Terus dan diamalkan semampunya. Tidak untuk dikampanye-kampanyekan, tidak untuk digembar-gemburkan, apalagi sampai diformal-formalkan dalam negara. Kepentingannya sangat banyak. Yang terjadi itu mengatasnamakan agama, tapi ujung-ujungnya juga kelompok. Kursi. Pokoknya enggak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'iyan ilallah bi'idni. Yang saya matur ke Sayyid Akhir kemarin, saya setuju itu. Tidak harus diberi label Islam. Yang penting diamalkan, ruhnya Islam sudah. Jadi namanya enggak perlu Islam, Al-Qur'an pun enggak perlu apa? Yad'una ilal khair, ummatu yad'una ilal khair. Satu kelompok yang solid umat, punya program yang jelas, punya rancangan yang jelas, pikirannya, ideologinya, misinya juga jelas, kompak, itu namanya umat. Ya do'un alal khair, yang mereka senantiasa, kenapa senantiasa? Karena mudhari', senantiasa mengajak orang pada khair. Nah, kalau di jalalain ay ilal Islam, khair itu ay Islam. Ini. Ternyata Islam pun oleh Quran enggak harus disebut Islam, cukup disebut khair. Objektivitas itu khair. Berilmu tinggi itu khair. Berperadaban tinggi itu khair. Mengerti hak dan kewajiban itu khair. Mengerti dan paham kalau saya, kelompok saya berlaku begini, nanti merusak alam begini, akibatnya begini, itu khair. Dan begitu itu enggak usah diberi label Islam, ketika kita mengajak, mengkampanyekan ke sana, itu sebetulnya juga kampanye untuk Islam. Itu namanya da'yan ilallah sudah. Hanya beberapa orang lek durung nyebut Islam, durung nyebut dalil, koyok-koyok durung Islam. Padahal yang penting ilal khayr. Enggak harus ilal Islam. Namanya itu ora kudu Islam, cukup khayr. Ya. Wasirajan munira. Wasirajan dan sebagai lampu muniron yang bercahaya. Nah, kalau bisa karena kita itu meniru Kanjeng Nabi waratsatul anbiya, kalau Nabi mampu menjadi sirat, kita pun juga mampu menjadi sirat. Sirat itu kalau matahari itu kan sirojan, kalau rembulan itu nuron. Wa ja'ala syamsa sirojan munira, wa ja'ala al-qamara nuro. Kalau nur itu pantulan sesuatu yang cahaya hasil pantulan dari sesuatu. Kalau sirat memang dia menjadi sumber cahaya, mampu mengeluarkan cahaya, enggak memantulkan dari yang lain. Nah, itu juga sebetulnya yang harus kita tiru dari Kanjeng Nabi. Pikiran kita, keterampilan kita, tangan kita itu mampu memproduk sesuatu, bukan hanya mentransfer sesuatu dan disampaikan kepada orang lain. Dan sebetulnya mentransfer juga sudah baik. Kita mentransfer dari Quran, dari Nabi, kita sampaikan kepada orang lain. Mentransfer dari ulama, lalu kita sampaikan kepada orang lain. Namun meski banyak hal yang belum dipikir ulama, belum difatwakan ulama, dan kita harus mampu memproduk pemikiran. Memproduk nur, wasirojan. Dan kalau kita belum melakukan itu, maka fungsi-fungsi waratsatul anbiya itu sebetulnya belum kita lakukan. Belum benar. Nah, sayang kadang-kadang teman-teman itu memahami sekarang wajib taklid, enggak boleh berpikir, enggak boleh sidiat, itu kenemenen. Ya. Bagaimanapun sekalipun NU berfatwa sekarang masanya taklid, sudah enggak boleh ijtihad. Tapi dalam hal-hal tertentu terpaksa ya tetap ijtihad, entah mereka namakan apa. Ketika hukum jual beli saham belum diputuskan oleh para ulama, yang satunya main falas belum diputuskan ulama dan NU mendapat pertanyaan, akhirnya kan mau enggak mau harus ijtihad juga gitu. Nah, kalau pada akhirnya itu harus dilakukan meskipun dalam batas kecil, ya kenapa atau tetap menentang ijtihad itu? Sebaliknya teman-teman Muhammadiyah menentang taklid dalam banyak hal juga taklid. Marilah kita jujur sebetulnya. Yang menentang-nentang ijtihad akhirnya juga ijtihad, yang menentang-nentang taklid akhirnya juga taklid. Mestinya kita jujur saja. Dalam hal apa kita harus taklid? Dalam hal apa kita harus ijtihad? Sebab kalau itu kiai tidak mengijtihadi, alasannya enggak mungkin sekarang masa taklid dan kita enggak ada yang memenuhi syarat untuk ijtihad. Jangankan ijtihad, iftak saja kita enggak memenuhi syarat. Nah, kalau kiainya saja enggak berani berfatwa, apa tukang becaknya yang harus memutuskan hukum sendiri? Ngendilah. Jadi kalau kiai taruhlah belum memenuhi syarat tapi sudah 65%. Kan ya kalau ada kemungkinan salah kecil. Nah, yang orang awam bakul berambang apa itu kalau enggak diberi keputusan ijtihad, tambah salahnya hampir 100%. Sama-sama harus melangkah. Sekemesnya tetap harus kiai yang ambil keputusan itu. Sekalipun rodok salah-salah didi, timbang salah nemen. Nah, irtikafu akhafid dararain wajibun. Itu sebetulnya fungsi mewarisi Nabi sebagai sirat, memproduk pemikiran bukan hanya mentransfer pemikiran. Ya, ketika ulama harus mewarisi Nabi kan ya syahidan wa mubasyiron wa nadhiron wa ta'iyan ilallah, bukan ta'iyan ila partaihi. Kan begitu. Terus wa sirojan, bukan hanya nur. Wa sirojan munira. Saya kok yakin itu enggak dosa. Kita harus berpikir bukan merusak kembali apa yang diputuskan ulama, tapi memang ada titik-titik tertentu yang masih kelewatan yang dulu enggak pernah terjadi. Sholat ning rembulan itu apa? Belum pernah terjadi. Ayat fa'ina madwalu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira lanjut. Nah, ketika Mbah Hasyim mencantumkan ayat ini pada anggaran dasarnya NU, itu pun menghendaki agar kiai-kiai itu bangkit dan melakukan peran-peran itu sebetulnya. Bu Allah. Nah ya, kalau sudah syaitan kan posisinya paling atas. Kalau paling atas menangkap apapun informasi dia tahu. Mana yang bahaya, mana yang maslahat dia tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajaklah orang lain ke jalan Tuhanmu. Ini lagi-lagi kalau memang masyarakat umum itu masih takut dengan istilah agama, dengan istilah negara Islam, ya, maka Quran pun cukup maka istilah yang halus saja sudah, jalan Tuhan. Kan begitu. Enggak harus din, enggak harus negara Islam, cukup ya, ajak melewati jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu apa? Yaitu tadi kejujuran, ridho, kebeningan, amanah dan seterusnya. Iya. Najahatukina lanahtianahum. Ya, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'idhatil hasanah. Nah, hikmah itu arti awalnya ilmu. Ya, ilmu yang benar. Terus Imam Ghazali mengatakan hikmah itu bedanya dengan ilmu apa? Kalau ilmu itu hasil penelitian dan analisa terhadap data-data yang sudah dikumpulkan, ya, jadi gabungan antara faktual dan logis, datanya konkret, analisanya juga logis, bisa diterima akal, itu menjadi ilmu. Terus kalau hikmah itu mengacu ke depan. Ini kalau di ini nanti ke depan gimana? Kalau ini ke depannya gimana? Itu namanya hikmah. Begitu. Ilmu ini benar. Tapi bisa jadi nanti ke depan ketika situasinya jadi begini, kalau kita tetap ngotot ini tambah enggak baik. Nah, pertimbangan sikap ambil pilihan sikap dengan mempertimbangkan maslahat madharat di masa yang akan datang. Apalagi masa akan datang yang jauh akhirat. Lek ngene nanti akhiratnya begini. Itu namanya hikmah. Nah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah itu metode dakwah, pilihan dakwah yang mempertimbangkan akibatnya. Gitu loh. Enggak se itu situasi yang seperti ini, orang awamnya seperti ini. Kalau saya pakai pendekatan dalil akibatnya kayak apa? Kalau saya pakai pendekatan moral akibatnya kayak apa? Kalau saya mendekati mereka pakai akrab bergaul dengan mereka, nanti akibatnya kayak apa? Nah, dakwah bil hikmah itu senantiasa menimbang-nimbang maslahat dan mandorotnya di masa yang akan datang. Kalau enggak begitu, itu tidak hikmah. Nah, jadi Imam Ghazali menerjemah hikmah itu sikap yang diambil seseorang dengan mempertimbangkan nantinya akibatul amri, baik apa jelek, sampai jauh di akhirat juga, baik apa jelek. Sehingga kadang-kadang sesuatu itu kelihatan benar, tapi bagi wali atau kiai sepuh itu enggak jadi pilihan. Kenapa? Karena kebenaran itu untuk sementara dalam situasi yang belum memungkinkan, akibatnya tambah berat. Nah, kalau Mbah Yai Sifat Tukan dulu, dawuhnya sampean nyetir keluarga itu seperti sampean nyetir motor kecil itu. Benernya nyimpang ngimu, tapi suatu saat Anda ada dihadapkan pada situasi yang harus melakukan kesalahan tapi selamat. Lek sampean ngotot bener nyimpang ngimu, tronton yang ngarep wilu nyelonong dengan. Lek sampean tetap ngotot, sing penting bener nyimpang ngimu, yo mateo. Nah, itu. Jadi terpaksa orang ambil pilihan yang kelihatannya salah, nimpang menen, tapi dia yakin akibatnya nanti tambah selamat. Itu namanya hikmah. Nah ya, pokoknya menimbang nanti akibatnya kayak apa. Ini. Ya Mas Duki nanti jauh. Mbah Ye Usman Mansur itu kepada masyarakat tentang aurat itu enggak terlalu keren. Jadi orang pakai rokok, selandung, sopan, itu enggak terlalu dimarahi. Kenapa? Karena bagi Yai Usman Mansur ada sesuatu yang lebih penting yang harus ditanamkan dulu. Jangan sampai mereka itu jauh dari Islam, jauh dari kiai karena pendekatannya salah. Sholatnya, moralitasnya, kejujurannya, imannya, akidahnya, begitu. Nah kalau itu disenggol dulu, ya kan? Oh, akhirnya islamisasi macam-macam, nah, mereka lari. Nah pilihan itu sebetulnya pilihan mempertimbangkan nanti, karena pengalaman lama karakter orang Jawa itu seperti ini, toh meskipun belum pakai kerudung tapi sudah sopan landung, ya, mereka enggak memancing syahwat dan seterusnya, ya dosa karena itu maksiat. Tapi akan lebih berat lagi kalau itu yang kita dulukan, akhirnya akidahnya belum tertanamkan, akhlaknya belum kena didandani, sholatnya seketer, yang itu luwe dosa maneh. Nah, pertimbangan-pertimbangan berdasar pengalaman dulu dan faktor-faktor lain diperkirakan nanti kedepannya seperti ini, maka diambil pilihan ini, itu namanya udung ila sabili rabbika bil hikmah. Sayang nih ketemu arek-arek aliran keras di semester luru ruwe mek kurpola ta'ala titik itu. Itu kalau zaman buka di buka di Bulughul Maram itu masalah kodok. Jadi kalau zaman dihadapkan di pengadilan jadi saksi atau jadi tertuduh, lek zaman salah kudu gentle ngaku salah, mengakui kebenaran, leres niku sing leres kula sing salah, kudu wani ngono iku. Itu namanya kulil haqqo walau kana muron, pahit bagi yang ucap. Lah dai-dai kereng itu pahit bagi masyarakat ya. Kepada masyarakat pahit, pedes bagi mereka. Alasannya kulil haqqa walau kana murron, padahal di Bulughul Maram pahit bagi saksi itu sendiri karena harus ngaku nggih kula nyolong. Ya aduh wong wong elek dalil. Nah, iya. Pokoknya dakwah itu harus bil hikmah. Kalau saya pakai ini dulu nanti kira-kira gimana? Kalau ini dulu yang saya sampaikan kira-kira gimana? harus tahu lapangan, tahu karakter masyarakat, ya, dan punya pengalaman dulu-dulu berdasar membaca atau dijauhi kiai sepuh atau pengalamannya dia, karakter masyarakat begini itu biasanya kalau ini yang didahulukan enggak sukses. Maka pendekatan ini dulu. Itu hikmah. Nah, baru kalau mereka pelan-pelan bil hikmah itu bisa enggak tersinggung, enggak sakit hati, ibarat benih sudah disemai dan mulai tumbuh baik, barulah diberi wal mau'idzatil hasanah, diberi. Nah, ya. Ini diberi ilmu, diberi wawasan, dinasihati, diemeh, diwatun. Yang salah mulai dicabut. Ini para pasti kan diwatun. Nah, dicabuti suketnya itu loh. Ya. Wal mau'idzatil hasanah. Dan kalau kita sudah menyampaikan mau'idzah hasanah, rasional, ilmiah, enggak menyinggung, tapi tetap ada orang luar, bisa jadi penyakit itu intern maupun internal maupun eksternal, dari dalam dari luar, maka kita harus ini, argumentasi kita juga harus kuat. Wajadiluhum billati hiya ahsan, lakukan dialog, bukan nggowo pendungan. Lalu Habib Rizieq nggowo pendungan. Pendekatan dialog, pendekatan seminar, pendekatan apa, debat atau apa namanya, itu argumentasi. Bilatihi ahsan. Bilatihi itu memang dibuat mubham. Apa? Bilatihi itu ya bilhujjati latihi ahsan. Bisa juga bil akhlaqi latihi ahsan, bit thariqati latihi ahsan, dan milih guru, ya, milih situasi dan kondisi yang itu ahsan. Makanya oleh Quran juga mubham. Jadi kita dialog, berdebat, harus yang lebih baik itu ya argumentasinya, ya bahasanya, ya metodenya, ya milih apa situasinya, baik situasi hati maupun situasi luar, itu pilihlah yang semuanya itu ahsan. Kadang orang itu sing penting benar, tapi bahasanya menyinggung, itu tidak termasuk dilatihiya ahsan. Sekalipun argumentasi itu ahsan, tapi belum lengkap ahsannya. Wong ini dikaya mubham. Ini tafsir begini ini enggak ada di aura. Tapi ya harus begitu. Wong alatinya mubham. Pakai wedok enggak ya? Ya, argumentasi sudah benar, ilmu yang disampaikan benar, tapi kadang-kadang kurang sopan. Ketika misalnya sampean saya membantah apa Mas Duki dengan argumentasi yang baik sekalipun, itu enggak ahsan. Gitu. Itu tidak ahsan. Kalau memang sampean nganggep dan enggak apa, tasawuf tetap disuruh husnudzon. Mungkin saya yang salah, belum tahu. Alasan yang beliau katakan. Tapi andai sampean tetap bersikukuh ingin klarifikasi atau apa, tidak harus oleh sampean. Harus lewat orang yang kira-kira bisa disebut hampir sekelas dengan apa. Jadi suatu saat apa, misalnya sampean matur Habib Bakir, tapi enggak harus menyebut apa. Begitu. Beb, ini begini begini begini begini begini begini. Oh ya, nanti gampang tak sampaikan. Itu termasuk bilatihiya ahsan. Argumentasinya sudah benar, isinya benar. Terus siapa yang menyampaikan enggak sampai membuat orang itu tersinggung. Gitu lah. Terus situasinya. Kalau misalnya beliau pas kesel atau apa, aja matur. Situasi pas enak, ya. Sama pas dijak ning restoran kondi, ya. Ya Allah mujakilah, pas situasi kuyonan begitu terus kita kita buka, kita sampaikan. Dan, ya, syukur-syukur saya kira unsur bahasa itu juga penting. Jadi kalau yang akan zaman maturi itu Kiai Maduro, syukur-syukur zaman bisa bahasa Madura yang baik juga. Itu bagian dari bilatihiya ahsan. Nah, urut-urutannya bil hikmah, terus diisi ilmu, wal mau'idzatil hasanah. Nah, kadang-kadang ada sesuatu yang menghadang penyampaian ilmu, maka kita pun harus punya kemampuan membuldoser hadangan itu, wajadilhum bilati ihsan. Nah, sekarang kadang-kadang gontok-gontokane dhisik, menanam enggak pernah wong kampung wis diseneni. Lha opo kon tahlilan tok gak salat percuma. Wong durung bil hikmah, durung mau idotil hasanah wis ngejak engkel, engkel-engkelan diwali keri. Pokoke sing atos-atos iki keri ae. Awal-awali sing tumpu, sing halus-halus. Ya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili. Nah, ini dai kiai siapapun tidak boleh merasa paling benar sendiri. Sombong itu enggak boleh. Ya, apalagi model sekarang menyesat-nyesatkan orang. Sesat, sesat, bid'ah. Lah, sampean itu jadi pangeran apa? Allah yang lebih tahu siapa yang sesat dan siapa yang mendapat hidayah, petunjuk. Lah, wong Allah yang lebih tahu tapi dia merasa lebih tahu, akhirnya memvonis orang. Lah ya. Secara enggak langsung dia mengatakan sayalah Tuhan. Ternyata Fir'aun itu banyak. Kalau cuma Fir'aun itu goblok. Ya. Sehingga Fir'aun itu secara vulgar mengatakan ana rabbukumul a'la. Sekarang orang-orang bermental Fir'aun, ngaku jadi pangeran. Itu banyak, tapi cerdas. Sehingga bahasanya enggak vulgar, enggak terang-terangan, enggak ngaku jadi pangeran, tapi rumangsa bener dhewe. Ya padha ae. Ana rabbukumul a'la itu kan elek ya. Saking goblok itu. Lah Rob itu siapa? Rob itu dalam pribadinya terkumpul kemampuan mencipta, menguasai, ya, berilmu, macam-macam itu. Itu dia disebut Rob. Nah, ketika orang itu mengeklaim memiliki salah satu unsur maknanya Rob, maka dia juga secara enggak langsung mengatakan ana rabbukumul a'la. Dia ngaku yang paling pinter, yang paling alim. Padahal unsur apa? Keilmuan itu salah satu unsur sehingga dia disebut rob. Ada soayang. Inna rabbaka huwa a'lamu bimang dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadi. Pokoknya ila sabili robika, bukan ila nafsika. Kalau katanya Abah dulu, ya apa orang-orang itu melarang orang lain jangan ikut ulama, jangan bermadhab, ya, jangan manut Imam Syafi'i. Loh, gimana sayang awam? Ikut toh sayang. Nah, itu ana rabbukumul a'la itu. Ya. Lanjut. Pokoknya NU harus begitu. Dai-dai NU, ya, kader-kader NU itu. Itu. Ayat pertama, ayat kedua. Fabashshir ibad, ibadi. Ini jangan gampang-gampang ngeklaim jamaah saya, murid saya, santri saya. Bayangkan, wahai Muhammad, tabasyir sampaikan kabar gembira ibadi, para hambaku. Allah sendiri mengajari kita supaya kuku itu disembunyikan lah. Wong berdakwah akunya besar sekali. Maksudnya kan ibadiahnya itu lu di disembunyikan. Nah, iya. Yang tawadhu, enggak usah terkenal, enggak paten orang. Orang itu kadang sik lagi dadi ustaz cilik, oh niku jamaah kula sedo. Aku nilu cek kecil. Lek Gusti Allah itu menyembunyikan aku. Ayo. Iki jane lek nurut nahku termasuk yang enggak oleh. Yang boleh dibuang itu kan munada. Ya. Munada yang dibuang yaknya itu. Ini bukan munada. Itu pun tetap dibuang. Dan kita kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah meniru akhlaknya Allah. Hebat tapi enggak usah menampak-nampakkan kehebatan. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Yakni para hamba yang senantiasa, ilmu dhara itu sering banyak mendengar, senantiasa mau mendengarkan lalu mengikuti yang paling baik. Nah, apa katanya Imam Ghazali, kenapa Allah membuat telinga dua dan mulut satu? Litasma'a akthar mimma taqul mimma tatakalla. Kupinge loro cangkeme siji. Terus bagi ulama ibad yang di sini dikatakan sebagai para hamba Allah itu jangan hanya mendengarkan nasihat, jangan hanya mendengarkan ilmu, jangan hanya mendengarkan pengajian. Di sini pakai qaul, ya. Ucapan apapun, hatta ucapannya orang awam pun kalau bisa didengarkan. Kenapa? Karena dia orang alim yang sudah mampu menfilter mana yang benar, mana yang salah. Nah, kalau dia enggak mau mendengarkan ustaz yang awam, ustaz yang goblok, nanti kalau ustaz ini salah, sapa yang sing bener nih? Makanya di sini enggak hanya an-nasihah, al-mau'idhah, al-haq, tapi yastami'unan au, dialah nanti yang menseleksi. Makanya fayattabi'una ahsana, itu hasil dari seleksi. Nah, kita gelemu ngrumone sing apik-apik tok. Enggak pernah melakukan pembenahan. Nenggasa itu biasanya kalau di kampung ada pengajian, ngundang ustaz opo, pokok pas saya di rumah, itu saya ikut datang. Apa? Ikut ngrumokne. Nah, ya karena memang yastami'unal qaula. Tidak harus yastami'unal haqqo. Gitu. Enggak perlu seleksi. Ulaikal ladzina hadahumullah. Wa ulaika hum ulul albab. Sebetulnya Syaikh matur ibad itu enggak hanya sembarang hamba. Mereka ulama. Kenapa mereka ulama? Yang belakang wa ulaika hum ulul albab. Mereka lah orang-orang yang berilmu. Mereka lah orang-orang yang berakal. Jadi mereka senantiasa mendengar, menseleksi, menganalisa, oh ini benar, ini salah. Mereka mendapat mujal dari Allah, diberi hidayah. Terus mereka ibadahnya juga sangat kuat sehingga disebut ibad. Nah, orang yang ibadahnya sangat kuat, senantiasa mendengarkan ilmu, memikirkan ilmu, menseleksi ilmu, menganalisa ilmu, terus diberi hidayah Allah, mereka itulah ulul albab, ulama itu. Enggak. Kalau ibad tok yang bukan ulul albab enggak mampu melakukan itu. Nah, kader NU dituntut seperti itu. Ya enggak kader NU tok. Jadi ya semua, cuma Pak Hasyim, Mbak Hasyim ingin kader NU itu seperti itu. Perkara yang lain juga seperti itu ya alhamdulillah. Nah, lek NU wis gak ngono apa meneh lian. وقال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Ini ayatul izzi. Kalau di hadis muftaru ahadith, ayatul izzi. وقال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Ayat yang membuktikan tentang kehebatan Allah, kejayaan Allah, kemuliaan Allah, itu pertama alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kalau segala puji hanya milik Allah, berarti yang terpuji hanya Allah. Kalau yang terpuji hanya Allah, berarti yang maha sempurna hanya Allah. Nah, karena yang maha sempurna hanya Allah, maka yang paling hebat juga hanya Allah. Ayatul izzi, ayat yang menunjukkan kemahahebatan Allah, kemahajayaan Allah, kemahamuliaan Allah. Itu pertama alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, berarti yang terpuji hanya Allah. Kalau yang terpuji hanya, tidak mungkin terpuji kalau punya cacat. Berarti yang maha sempurna hanya Allah, enggak punya cacat sama sekali. Nah, sekalian kalau membaca begini ini, kita semua punya cacat. Kalau sama aku enggak punya cacat, berarti syirik menyamakan dirinya dengan Allah. Kilah hormat. Yang kedua, setelah mengakui bahwasanya hanya Allah yang maha sempurna, itu ayatul izzi. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa benar-benar hanya Allah yang maha jaya selama-lamanya, harus lam yattakhid walada. Kita yakini Allah enggak punya anak. Raja yang hebat kayak apapun kalau punya anak, pada akhirnya enggak hebat. Pada saat dia tua, maka dia harus berbagi kekuasaan dengan anak. Sebab rumusnya anaknya raja-raja. Nah, kalau anaknya raja-raja, maka yang berkuasa enggak satu lagi. Jadi kalau si Tuhan itu enggak punya anak, maka selamanya dia yang menjadi raja. Kayak Saudi itu repot. Dulu hanya Ibnu Sumud. Sekarang kan wis buyut-buyut gak wirang-wirang. Sehingga sama-sama buyutnya Ibnu Sumud itu ada yang menjadi raja, ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi bupati gitu toh. Kan enggak harus berbagi. Dan kalau harus berbagi, maka keturunan Ibnu Sumud itu bukan raja lagi. Dan kalau cucunya bukan raja, sebetulnya mbahnya bukan raja. Ya. Kalau cucunya bukan macan, maka mbahnya bukan macan. Palsu. Palsu lah, iya. Manusia itu raja palsu. Ayat ini kan tentang tujuan perang munafik. Apa? Lah iya. Itu kalau di Mukhtarul Hadis ayatul izzi wa qala alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada. Jadi kalau kita tetap yakin Allah itu Maha Jaya, maka harus kita yakini Allah enggak mungkin punya anak. Sebab kalau punya anak mesti nanti kekuasaannya diwaris. Kalau kekuasaan diwaris berarti bukan penguasa tunggal. Enggak Maha Jaya. Jadi ya berkata dari wong Kristen iki goblok. Malah kekuasaan Allah enggak mutlak. Allah itu Tuhan penguasa di surga, di alam gaib. Itu di alam nyata enggak berkuasa. Kalau yang berkuasa di alam nyata itu alam syahadat itu ya Tuhan Yesus, sang raja itu. Jadi sana berkuasa separuh Tuhan akhirat. Yang ini Tuhan dunia. Terus ada Tuhan makelar, perantara, penghubung al-amin, ar-ruh, ruhul kudus itu, Jibril. Jadi makelar ya dianggap Tuhan. Walam yakul lahu syarikum fil mulki. Ini bukti kemahajayaan Allah. Dan tidak ada sekutu lain dalam kekuasaan itu. Full, seujung rambut pun enggak ada pihak selain Allah yang ikut berkuasa. Semua kekuasaan milik Allah. Tidak ada yang bersekutu dalam amal. Jadi full kekuasaan Allah itu. Enggak, bukan hasil kongsi dengan Tuhan lain. Tidak ikan, iya betul. Nah anehnya kalau manusia itu berkebalikan dengan Allah, semakin lemah semakin kuat manusia. Jadi kalau dia ingin terus kuat, jangan punya anak, tapi akhirnya malah menjadi yang paling lemah. Tapi kalau dia punya anak kan harus berbagi, anaknya banyak, lebih banyak berbagi. Karena harus berbagi, maka tenaganya semakin lemah, hartanya semakin sedikit. Tapi lama-lama menjadi yang lebih kuat daripada yang enggak punya anak. Jadi menungso itu lemah malah jadi kuat. Makanya Nabi mengatakan dhaiful qaumi pokoknya begini. Yang paling lemah itu yang memimpin. Artinya sang pemimpin itu harus mengukur siapa yang paling lemah. Jalannya ini nanti cepatannya berapa? Melaku bareng-bareng. Itu aja diukur sakarepmu dhewe. Saya mampu jalan per jam 10 kilo. Aja mau ukur awakmu, ukuran anggota rombongan yang paling lemah. Yang paling lemah menjadi yang paling kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakun lahu waliyun minadh dhulli. Walam yakun, tidak ada lahu bagi Allah waliyun teman atau bolo, wala, para pendukung, minadh dhulli, dari orang-orang hina. Dhulli itu jamak dari dalil. Dalil itu orang hina, jamaknya dhullun. Aslinya dhullun. Sarirun, sururun, ya kan? Fuulid. Walam yakul lahu waliyyun minadh dhulli. Mungkin seorang itu sangat berkuasa mutlak, tapi ternyata dikelilingi, didukung oleh orang-orang hina, itu juga mengurangi kemahajayaan. Makanya di sini dikatakan enggak didukung, enggak dicintai oleh orang-orang yang hina. Dia maha hebat, maha jaya, enggak akan pernah berbagi kekuasaan dengan anak karena enggak punya anak, enggak kongsi dengan penguasa lain karena enggak ada syarik, enggak ada penguasa lain. Dan yang mendukung Allah, yang dekat Allah, itu orang-orang mulia semua, orang-orang suci semua. Nabi enggak pernah dosa, yang pinter-pinter semakin hebat lah. Wis lampune padang dikelilingi oleh sinar-sinar yang padang lagi, semakin padang. Nah, wa kabbirhu takbira. Itu ayat itu. Ayat itu. Kesimpulannya bagi kita semua, khususnya kader NU, enggak boleh sedikit pun sombong, merasa ini nyaini Gusti Allah. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'un wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dalik masaqum bihi la'allakum tattaqun. Nanti kapan-kapan lagi. Ini mustaqiman itu menjadi hal. Sahihul halnya isim isyarat. Hada. Jadi karena hada itu bimana usiru. Usiru sirati mustaqiman. Fattabi'u. Ya. Minggu ngarep mana? Al-Fatihah.